Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Daripada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dalil-dalil yang menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, dalil-dalilnya sangat banyak, baik dalil yang datang dari Al-Quranul Karim ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahihah, demikian juga ijma' salaful ummah, demikian pula secara akal, dan yang terakhir secara fitrah. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah pada syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyyah, beliau menyatakan Al-Adillah As-Sahihah الصريحة القطعية على علو الله على خلقه تزيد على 1000 دليل. Kata beliau rahimahullah, dari dalil yang sahih, yang sharih, yang ini yang tegas dan qat'i yang pasti, menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dari dalil tersebut tazidu ala 1000 dalilin, itu lebih dari 1000 dalil. Ya, lebih dari 1000 dalil. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa di sana ada kelompok-kelompok yang sesat yang mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ini dari kalangan Al-Jahmiyah dan yang mengikuti mereka dari kelompok Al-Kalamiyah, jadi para ahli kalam, ya, termasuk dari mereka adalah Asy'ariyah. Dan tentang Jahmiyah sendiri, para ulama ahli sunnah, para ulama Islam, mereka telah mengeluarkan Jahmiyah dari termasuk ya firq al-Islamiyah. Jadi Jahmiyah ini bukan termasuk dari muslimin. Bahkan kekafiran mereka itu lebih kufur dibandingkan Yahudi maupun Nasrani. Ini tentang kelompok Jahmiyah. Selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan fil Qur'ani al-'ali fi mawadi'a katsiratin wa fihi al-a'la. Di dalam Al-Qur'an al-'ali, ya, nama Allah Subhanahu wa taala al-'ali, telah datang pada sejumlah ya sekian tempat di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Demikian pula di dalam Al-Qur'an nama Allah Al-A'la wa dzalika, di mana dari dua nama ini Al-Ali dan Al-A'la yadullu ala anna 'uluwahu min lawazimi dzatihi. Dua nama ini menunjukkan bahwa kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara lawazim, ini ya kepastian akan kemahatinggian zatnya diri Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'a ma'anihi thabitatun lillahi ta'ala, di mana seluruh dari makna-makna ketinggian tersebut adalah perkara yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui pada pertemuan sebelumnya ya kemahatinggian Allah tabaraka wa taala ya mencakup tiga perkara, yakni kemahatinggian zat Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, kemudian kemahatinggian apa yang disebutkan dengan ulu al-qadr, kemahatinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ulu al-qahr, yakni kemahatinggian kekuasaan dan kepemaksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Ali datang dalam akhir dari ayat Kursi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwal aliyyul azim. Kemudian berikutnya dalam surat Saba di ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwal aliyyul kabir. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 51 Allah menyatakan innahu aliyyun hakim. Kemudian nama Allah Al-A'la ya, pada surat Al-A'la ayat yang pertama Allah menyatakan sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian pada surat Al-Lail ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa bitigha wajhi rabbil a'la. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Madarijus Salikin beliau menyatakan inna min lawazimi ismi al-ali, wa termasuk di antara lawazim ya konsekuensi atau tuntutan ya, yang harus diimani oleh kita dari nama Allah Subhanahu wa taala al-ali al-ulu wal-mutlaqa di kulli i'tibarin. Jadi kewajiban untuk kita mengimani kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mutlak di kulli i'tibarin. Ya. Dari seluruh i'tibar, ya, seluruh penilaian. Ya, yakni falahu al-ulu wal-mutlaqu min jami'il wujuh. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat ketinggian yang mutlak dari seluruh sisinya. Kata beliau uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul dhat wa uluwul dhati. Ini kemahatinggian kedudukan, kemahatinggian kekuasaan dan kepemaksaannya, kemahatinggian zatnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. Maka siapa yang menentang dari kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah menentang ya konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang Maha Tinggi. Di mana kita mengetahui bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat yang dikandunginya. Nama Allah Al-Alim menunjukkan sifat ilmu yang azali, abadi, yang maha sempurna. Demikian juga dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Al-Ghafur menunjukkan akan sifat kemaha pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dengan nama Allah Al-Ali yang kita pelajari pada pembahasan ini menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-Nya. Kemudian wa fihi al-ikhbaru an fawqiyyatihi lil makhluqati. Demikian pula di dalam Al-Qur'an terdapat berita tentang fauqiyahnya, jadi al-fauq ya, dan al-ulu ini semakna, jadi kemahatinggiannya ya di atas makhluk-makhluknya. Kaqaulihi, sebagaimana dalam firman-Nya, yakhafuna rabbahum min fauqihim. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-50, di mana mereka yakni para malaikat mereka takut kepada Rabb mereka yakni Allah tabaraka wa taala, min fawqihim, yang berada di atas mereka. Kita tahu para malaikat adalah sukkanus sama, ya, mereka para malaikat adalah para penghuni langit. Ya. Mereka di atas kita. Sementara di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa mereka para malaikat takut terhadap Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ini juga dalil yang sangat sharih menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat yang lain ya dalam surat Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi, dan dia al-qahir artinya maha perkasa, maha pemaksa, fawqa 'ibadihi, yang berada di atas hamba-hambanya. Ini dalam surat Al-An'am ayat ke-18. Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah rahmatan wasiah, beliau menjelaskan tentang dua ayat ini yang menunjukkan akan yakni sifat fauqiyah, kemahatinggian Allah di atas makhluk-Nya. Kata beliau pada ta'liq kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyyah, beliau menyatakan al-farqu baina an-naw'il awwal wats-tsani, sisi perbedaan antara jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Jenis yang pertama ketika Al-Imam Ibn Abil Izz menyebutkan ayat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-50. Kemudian yang kedua dari ayat ke-18 surat Al-An'am. Kata beliau, sisi perbedaan antara jenis yang pertama dan kedua, annal makruna bi adati min, bahwa yang digandengkan dengan alat min, ini sini harf jar min ya, ini pada ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim, di situ ada penulisan ada huruf min. Kata beliau, nassun fi ma'nahu, ini merupakan nas pada maknanya, ini makna kemahatinggian, la yakbalu fihi ta'wil, yang tidak menerima ta'wil. Ini tidak ada ya makna lain, kemungkinan makna lain kecuali ini saja. Bihaitsu tadullu ala fawqiyatiz zat, fawqiyatil qadr, fawqiyatil qahr. Di mana penyebutan min ini menunjukkan ketegasan, penunjukan kemahatinggian Allah secara zatnya, demikian pula secara kedudukannya dan secara kekuasaannya. Ini ya merupakan nas yang menunjukkan yakni benar-benar mahatingginya Allah di atas seluruh makhluk-Nya. Kemudian kata beliau, amma tsani, adapun yang kedua. Yang kedua ini dari ayat wa huwal qahiru fauqa ibadi, ghairu makrunin, yang tidak disertai dengan min. Kata beliau, qad yaqbalu ta'wil, ya, terkadang bisa menerima ta'wil, yakni bisa kemungkinan dimaknai dengan makna lain. Kemudian beliau memberikan contoh, fa qaulul qa'il masalan, ya. Contohnya ucapan seseorang, inna dhahaba fawqal fiddah, inna dhahab fawqal fiddah, sesungguhnya emas itu di atas perak. Di sini tanpa penyebutan min, tunjukkan dari sini bisa ya maknanya bahwa emas itu ya memang diletakkan di atas perak, atau dari sisi nilai keutamaan, walaupun bisa jadi diletakkan sejajar atau bahkan emasnya yang di bawah. Ini kalau tanpa min. Kemudian kata beliau, lakinnal asla innana nabqa ala dhahir, akan tetapi hukum asalnya kita ya tetap pada zahirnya, zahir dari makna al-fawq ya, yakni kemahatinggian, hatta yusrafa bisarifatin sahihah, sampai ya digeser kepada makna yang memalingkan, yang memang benar ya, yang memang sahih. Tapi sekali lagi, kalaupun di sana ada kemungkinan makna lain ya, maka ya tetap kita memperhatikan pada makna asalnya. Ala kulli hal, di sini bahwa ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya sangat banyak dalil yang menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-Nya. Tayib, ini yang sementara kita pelajari. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.